Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, apa yang ditanyakan tadi sesuatu yang sangat-sangat penting dan kaitannya dengan keimanan kita kepada ketentuan hidup. Di saat dulu kita belajar rukun Islam atau rukun iman ada 6. Terakhir kita disebutkan beriman kepada takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini adalah harus kita tanamkan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik dan buruk, itu semuanya adalah sebuah ketentuan. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kejadian itu atau ketentuan itu menimpa kita, pertama kita tidak pernah tahu takdir kita sendiri. Kita tidak pernah tahu takdir kita, barakallahu fikum. Yang kedua, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh pasrah kepada takdir. Oh, ketika saya atau mendapatkan yang buruk, waduhlah ini takdir saya. Jangan. Jangan sampai kita bersandarkan kepada takdir dengan tanpa kita melakukan sebuah upaya dan usaha. Bagaimana usaha yang harus kita lakukan? Ini mungkin yang ditanyakan. Apa yang kita harus perbuat? Di saat kita menemukan ketentuan baik itu dan juga menghadapi suatu ketika ketentuan yang buruk. Allah Azza wa Jalla telah membukakan buat kita hamba-hambanya yang baik akan bisa bernilai berlipat-lipat. Dan yang jelek pula akan bisa bernilai kebaikan. Kok bagaimana? Kejelekan dalam takdir yang kita tidak pernah inginkan, tiba-tiba kok bisa bernilai kebaikan? Inilah keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Azza wa Jalla takdirkan kebaikan pada dirinya, misalkan dia sedang berusaha, Allah Azza wa Jalla ya berikan, bukakan jalan-jalan rezekinya, berhasil sekali. Orang yang beriman di hadapan keberhasilan dan dia tahu bahwa ini adalah ketentuan bagi dirinya, dia tidak akan menjadikan ketentuan itu berlalu begitu saja dengan tanpa dia bisa memetik hasil. Apa yang harus diperbuat? Agar di ketentuan yang baik seperti ini, dia bisa menghasilkan nilai, dia pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika dia menemukan kebaikan, barakallahu fikum, pada dirinya sendiri. Contoh yang lain, dia mampu melaksanakan kebaikan seperti sholat, kemudian belajar ilmu, duduk di majlis. Semuanya itu adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang dia sebagai tanda kebaikan. Dia akan mengatakan ini tak benar. Itu adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sana ada sesuatu yang engkau lakukan, yang pernah engkau lakukan sehingga mendapatkan nilai menjadi orang yang taat, menjadi orang yang berbahagia, yaitu engkau membuka diri engkau untuk menerima tuntunan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Karena inilah Allah mudahkan bagi engkau untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Karena memang ada pada diri kita sebuah upaya dan usaha. Kemarin kita benci tidak pernah kenal sholat karena memang tidak membuka diri. Ketika kemudian ada terbuka diri untuk mau menerima bimbingan, menerima arahan, Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya agar dengan kebaikan yang kita lakukan ini bisa menghasilkan kebaikan? Jangan sampai kita mengamalkan kebaikan itu tidak mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ingin pujian, ingin sanjungan, ingin ini akan merusak kebaikan yang kita sudah lakukan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita menjumpai dengan takdir yang baik, maka jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bila menjumpai takdir yang buruk dan jelek, apa yang harus kita lakukan? Seorang mukmin tidak akan pernah berlalu takdir ini kecuali dia mencoba untuk menjadikannya sebagai lapangan amal soleh. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dia berupaya untuk menyabarkan dirinya. Dengan kesabaran ini Allah jadikan takdir yang jelek yang menimpa dia ini menjadi lapangan amal soleh buat dirinya. Barakallahu fikum. Dia menjadi orang yang bersabar untuk menerimanya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini kaitannya dengan sebuah ketentuan baik dan buruk yang menimpa kita. Kita berupaya bukan saja sebuah ketentuan berlalu dengan tanpa ada nilai. Kalau itu yang baik, kita syukuri. Kalau itu adalah yang tidak pernah kita inginkan, kita bersabar untuk menerimanya. Inilah dia barakallahu fikum sikap seseorang di saat menjumpai dan menemukannya rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau ketentuan itu menimpa orang lain? Apa yang kita harus berbuat? Apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya orang tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh hasad padanya. Tidak boleh barakallahu fikum memiliki iri hati dan dengki terhadap saudara kita yang sedang mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Yang kedua, apabila dia mendapatkan musibah, tidak boleh kita punya jiwa senang dan ria gembira di saat saudara kita mendapatkan musibah atau takdir yang buruk di dalam hidupnya. Bagaimana jikalau takdir yang baik dia peroleh, kita puji dia, kita dukung kebaikan yang dia telah dapatkan, kita ingatkan dia agar dia menjadi orang yang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau kita menjumpai teman kita ini adalah mendapatkan sebuah ketentuan dalam perjalanannya yang jelek, taruhlah mungkin dia mendapatkan musibah di hidupnya, tentu kita sebagai seorang mukmin atau muslim melihat kenyataan dan kejadian itu, kita harus barakallahu fikum membantu dia, menolong dia, apakah dengan wejangan dan nasihat agar dia mau bersabar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kemudian dia menjumpai seorang wanita yang meratap di kuburan anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengingatkan dan menasihati dia. Ternyata wanita itu mengatakan, "Innaka lam tusib bi musibati." Kamu bisa ngomong, dia tidak tahu kalau dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini mengatakan bahwa Anda belum ditimpa musibah seperti yang menimpa saya. Ya sudah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ucapan wanita ini, ya tidak langsung kemudian beliau bantah, beliau marahi, onda. Beliau pergi. Beliau barakallahu fikum pergi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebuah adab yang sangat mulia. Tidak kemudian, saya adalah Rasul loh, kamu tidak mau percaya. Nabi SAW meninggalkan wanita ini. Ketika wanita ini diingatkan, kalau yang mengingatkan engkau itu adalah Rasul SAW, wanita ini segera bergegas mencari rumahnya Rasul SAW. Kemudian dia mengutarakan maaf. Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu nilainya besar, nilainya tinggi di saat pada benturan pertama kali. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau memberikan terhadap orang yang sedang ditimpa musibah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kalau orang itu ditimpa oleh maaf-maaf, barakallahu fikum, terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan? Kita tahu kalau itu adalah sebuah ketentuan di dalam hidup. Apa yang kita harus perbuat? Apa yang harus kita lakukan di saat menemukan orang yang seperti itu? Maka kita ulurkan tangan, mengingatkan dia, menasihati dia, agar dia kembali bertaubat dan mencabut diri dari dosa dan kemaksiatan itu. Kalau kita menemukan dan menjumpai saudara kita ini, teman jalannya salah di dalam beragama, maka tugas kita adalah membimbing dia, mengarahkan dia, menjelaskan kepadanya, barakallahu fikum, ini jalan yang lurus, ini jalan yang baik, dan seterusnya. Ketika dia tidak menerima dan akan berbahaya terhadap orang lain, kejelekan akan berdampak negatif terhadap muslimin, boleh kita memperingatkan ke muslimin, berhati-hati darinya, hati-hati bahwa ini adalah berbahaya. Ini upaya kita untuk kemudian membantu saudara kita di saat kita menemukan dan menjumpai sebuah ketentuan yang tidak baik pada diri mereka. Pertanyaannya luar biasa. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Tadi sudah kita sebutkan bahwa takdir itu tidak akan berubah dan tidak akan tertukar oleh apapun dan kapanpun. Tapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Masya Allah. Terus bagaimana? Penjelasan para ulama tentang hadis ini, maka jawaban mereka singkat, bahwa doa yang menolak takdir itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang kemudian merubah ketentuan itu, seperti tadi yang diceritakan, adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kayak contohnya, dengan contoh akan lebih barakallahu fikum mendatangkan pemahaman yang lebih dekat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan seseorang ketika dia makan, makanlah ya. Ia makan membaca apa? Bismillah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dia berdoa. Ini adalah untuk mengusir. Kalau setan akan ikut nimbrung makan padanya. Doa. Kedua, ketika kita keluar rumah, kita disuruh untuk kemudian mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setan-setan pada menyingkir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setan ingin memberikan mudarat pada seseorang, ingin menguasai seseorang, tapi di saat dia kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setan yang membawa kejelekan dan kejahatan itu menyingkir, barakallahu fikum. Doa yang akan menolak takdir dalam bahasa hadis itu adalah sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti takdir dengan takdir. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.